Iya. Oh ya, okay. HE. Iya. Yeah. Oke. Okay. Yuk apa? Mas goyangnya gimana dong? Kamu goyangnya gimana? Ireng Community. Mantap. Jalan sehat. terima kasih. Aba Endar luar biasa, terima kasih menghadirkan.